dan mengabdi sampai akhir nanti, sampai akhir nanti menutup mata. Sujud syukurku padamu ya Rabbi, atas karunia yang telah kau beri. Betapa semua ku sadari kebesaran dan keagunganmu, takkan ada yang melebihi, hanya Allah yang satu. Besaran